Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita masih melanjutkan kisah taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya radhiyallahu anhum. Beliau menceritakan kondisi keadaan beliau dan dua sahabat yang lainnya yang telah diboikot oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya tentang jujurnya taubat mereka di dalam Al-Quran. Dan begitu bahagianya Ka'ab bin Malik, dan demikian pula dua sahabatnya yang telah diboikot selama 50 malam oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampai datanglah berita gembira kepada beliau dan dua sahabat beliau, yaitu Ka'ab bin Malik, yang ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk di masjid dan di sekitarnya ada para sahabatnya. Nah, maka ada seorang yang bernama Talhah ibn Ubaidillah berdiri, nah, bergegas untuk menjabat tangan Ka'ab, mengucapkan selamat atas diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ka'ab tidak melupakan kebaikan Talhah ketika itu. Lalu Ka'ab melanjutkan kisahnya, menceritakan setelah datangnya berita gembira kepadanya dan kepada kedua sahabatnya akan diterimanya atau telah diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkata Ka'ab, qala Ka'ab, فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. Ka'ab berkata, ketika aku memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur, dalam keadaan wajah beliau berseri-seri, wajah beliau bersinar dengan terang, minas surur, karena senang, karena bahagia, gembira akan turunnya ayat yang menjelaskan tentang jujurnya taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya, sehingga beliau sangat gembira, senang ketika Ka'ab bin Malik memberi salam, nah, masuk ke dalam masjid lalu memberi salam kepada beliau. Nah, lalu beliau pun berkata kepada Ka'ab, "Abshir bi khairi yawmin marra 'alayka mudh waladka ummuka." Bergembiralah, abshir, bergembiralah, "bi khairi yawmin," di hari yang terbaik, "marra 'alayka," ya, yang telah engkau lalui, yang telah engkau lewati ini selama hidupmu, bergembiralah di hari terbaik selama hidupmu. Mur waladatka ummuka sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ma'nahu, beliau menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, makna ucapan Rasulullah SAW, ay siwa yaumi islamika, siwa yaumi islamika, selain hari keislamanmu. Jadi tidak disebutkan bahwasanya hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya untuk masuk ke dalam Islam merupakan hari yang terbaik dalam hidup Ka'ab bin Malik, sehingga dikecualikan atau tidak disebutkan siwa yaum islamika, karena sudah maklum labudda minhu. Akan tetapi sebagian para ulama menggabungkan ucapan Rasulullah SAW bahwasanya hari diterimanya taubat Ka'ab bin Malik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini sebagai hari yang terbaik dalam hidup Ka'ab. Diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah bahwa yang terbaik al-ahsan fil jawab, kenapa tidak disebutkan bahwasanya hari keislaman beliau lebih baik daripada hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya. Maka dikatakan yang terbaik jawabannya adalah bahwasanya anna yauma taubatihi mukammilun li yaumi islamihi. Jadi hari diterimanya taubat beliau, diterimanya taubat Ka'ab oleh Allah Subhanahu wa taala penyempurna untuk hari keislaman beliau. Hari di mana Allah memberi hidayah masuk ke dalam Islam. Kemudian kata Ibn Hajar, fa yaum islamihi bidayatu sa'adatihi wa yaum taubatihi mukammilun laha. Jadi hari keislaman beliau, yani hari di mana Allah memberi hidayah untuk masuk ke dalam Islam, adalah merupakan awal kebahagiaan. Awal kebahagiaan hidup Ka'ab. Allah beri hidayah masuk ke dalam Islam kepada Ka'ab merupakan awal kebahagiaan hidup beliau. Adapun hari diterimanya taubat beliau ketika tidak ikut serta dalam perang Tabuk merupakan penyempurna kebahagiaan hidup beliau. Demikianlah jawaban yang terbaik. Maka tentunya seluruh hari-hari beliau, ini hari-hari Ka'ab, selama beliau hidup, maka hari di mana Allah memberi hidayah masuk ke dalam Islam adalah merupakan hari yang terbaik dan hari diterimanya taubat beliau. Tentunya disandarkan kepada keislaman beliau. Demikianlah makna yang terbaik dari apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau mengatakan makna dari ucapan Rasulullah SAW, siwa yaumi islamika. Fakultu, lalu saya mengatakan, Lalu saya mengatakan kepada Rasulullah, "Amin indika ya Rasulullah, amin indillah." Apakah dari sisi engkau sendiri ya Rasulullah atau dari sisi Allah? Ini berita gembira ini yang kau kabarkan ini. Ya. Apakah berita gembira ini dari sisi engkau ya Rasulullah ataukah dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, bersabda Rasulullah sallam, Rasulullah mengatakan, "La." Ini maknanya, "Laisa min indi." Ini la, "Laisa min indi." Bukan dari sisiku. Nah, jadi la. Makna la, "Laisa min indi." Ini bukan dari sisi saya. Ya, berita ini bukan dariku. Bal min indillah. Bahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berita gembira diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya, itu bukan dari sisi Rasulullah sallam, akan tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu hatta ka'anna wajhahu kid'atu qamqamarin hatta ka'anna wajhahu kit'atu qamarin. Adalah Rasulullah sallam idza surra, apabila beliau mendapatkan kesenangan, misalnya majhul surra, yani maknanya idza hasala lahu surur, ya, ini idza hasala lahu as-surur, apabila beliau mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ya, beliau senang, bahagia, gembira, istanara wajhuhu, wajah beliau bersinar dengan terang, ya, bercahaya, tanawwara, istanara tanawwara wajhuhu, wajah beliau, ya, berseri-seri, bercahaya. Naam. Hatta ka'anna wajhahu kit'atu qamar. Sampai-sampai wajah beliau seperti potongan rembulan. Ya. Sampai-sampai wajah beliau seakan-akan seperti kit'atu qamar, potongan rembulan yang bercahaya. Ya. Begitu indahnya dilihat, dipandang. Wa kunna na'rifu dhalika minhu. Dan kami mengetahui hal itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini mengetahui keadaan beliau ketika dalam keadaan senang. Ya, kami mengetahui dari Rasulullah sallam ketika beliau dalam keadaan senang, gembira, maka wajah beliau bercahaya, berseri-seri, bersinar dengan terang bagaikan potongan rembulan. Falamma jalastu baina yadayhi, lalu ketika saya duduk di hadapan beliau, lalu ketika saya duduk di hadapan Rasulullah SAW, ini Ka'ab masih mengisahkan, ya, bagaimana senangnya Rasulullah, ya, diterimanya taubat Ka'ab dan dua sahabat yang lainnya. Ka'ab menggambarkan wajah yang berseri-seri yang ada pada Rasulullah SAW. Setelah itu Ka'ab mengatakan, ketika aku duduk di hadapan Rasulullah SAW, kultu, saya pun mengatakan, Ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasulih. Ya Rasulullah, sesungguhnya termasuk bagian dari taubatku, aku akan menyedekahkan, mengeluarkan dari hartaku sedekah. Jadi aku akan mengeluarkan, menyedekahkan dari hartaku sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Ini di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi Ka'ab ingin bersedekah dengan hartanya di jalan Allah dan Rasulnya sebagai bagian bentuk dari taubatnya, dan tentunya karena gembira dan senang. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengatakan kepada Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, amsik alaika ba'da malik fahuwa khairun laka. Simpanlah ya, sebagian hartamu. Amsik alaik, tahan atasmu sebagian hartamu, disimpanlah ya, sebagian hartamu. Fahuwa khairun laka, tentunya itu lebih baik bagimu. Fakultu, lalu saya mengatakan, kata Ka'ab, jadi ketika dia ingin bersedekah dengan hartanya, Rasulullah SAW, ini dengan seluruh hartanya, Rasulullah menyatakan, simpan sebagian hartamu. Nah, itu lebih baik bagimu. Lalu Ka'ab mengatakan, inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar, saya masih menyimpan atau saya masih memiliki tanah. Naam, alladhi bi Khaybar, yang telah saya peroleh dari harta rampasan perang Khaybar. Jadi beliau masih memiliki 6 harta yang beliau dapatkan dari harta rampasan perang Khaybar. 6. Jadi beliau tidak menyedekahkan seluruh hartanya. 6. Beliau menyimpan sebagian hartanya. Nah, waqultu, saya pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bisidqi wa inna taubati alla uhaditha illa sidqan ma baqitu. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan aku dengan sebab kejujuran. Ya, bisidqi, yani bisababi as-sidq. Ini bab sababiyah. Ya, dengan sebab kejujuran. Sebab kejujuranku berkata jujur di hadapan Rasulullah SAW, yang ketika itu beliau mampu untuk berkata dusta, berucap dusta, karena beliau adalah orang yang pandai berbicara. Kalau seandainya ya, telah kita sebutkan, kalau seandainya bukan Rasulullah SAW, kalau seandainya selain Rasulullah SAW, maka beliau bisa mengungkapkan alasan, ya, alasan-alasan dusta sehingga bisa diterima alasan tersebut. Namun beliau tidak berani karena beliau berhadapan dengan Rasulullah SAW. Bisa jadi hari ini selamat. Di waktu yang berikutnya, belum tentu Allah akan menyingkap kedustaan yang ada pada Ka'ab. Sehingga beliau berkata jujur di hadapan Rasulullah. Mengatakan saya tidak punya uzur. Ya, saya tidak memiliki uzur. Ketika tertinggal pada perang Tabuk. Wa inna taubati, dan sungguhnya taubatku, alla uhaddisa illa sidqan ma baqitu. Bagian dari taubatku, saya tidak akan berbicara kecuali kejujuran. Ma baqitu. Ya, selama sisa hidupku. Jadi saya akan selalu berkata jujur. Ya. Maknanya saya akan selalu berkata jujur selama ya sisa hidupku. Nah, demikianlah tobat, ya, ungkapan kebahagiaan, kesenangan yang ada pada Ka'ab di hadapan Rasulullah SAW. Nah, dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kisah beliau, kisah Ka'ab, ya, pada pertemuan yang berikutnya insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu, barakallahu fiikum.